وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات، وفق الله وإياكم لما يحبه وارضاه. الحمد لله بعد صبات ولم هري بالباقي أن يعني الله سبحانه وتعالى ما سنان دي أسامل إمباحكم بركتا توفيق dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di insyaallah majelis yang mubarak ini. Kita masih bersama dengan kitab Jami' As-Sahih karya Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, dan juga masih pada bab yang sama dalam Kitabul Ilmi, bab yang ke-38, bab itu man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang dosa orang yang berdusta atas nama atau atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang apa? Dosanya orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bacakan hadis yang pertama dari bab ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-106. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-107. Mungkin ada kitab yang lain yang berbeda dalam masalah penomorannya. Kalau dari Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari yang disarah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, maka hadis yang ada di depan kita ini hadis yang ke-106. Ya. Tapi dari kitab yang ada di depan saya, bahwa kita sekarang berada pada hadis yang ke-107 dari sahabat Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوع مقعده من النار. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Walid, namanya adalah Hisham ibn Abdul Malik Qayalisi Al-Basri. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Syu'bah ibn Hajjaj an Jami' ibn Shaddad, yang terkenal dengan nama kunyahnya Abu Sakhra Al-Kufi, berasal dari Kufah. An Amir, dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awam an abihi, yaitu dari siapa? Dari sahabat Abdullah ibn Zubair. Qala qultu li Zubair, beliau berkata aku bertanya kepada Zubair, bapaknya Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu, إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aku tidak mendengar Anda meriwayatkan hadis atau menceritakan hadis dari Rasulullah SAW. Kama yuhadithu fulanun wa fulan, sebagaimana fulan dan fulan meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis dari Nabi SAW. Dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Majah disebutkan bahwa fulan di sini adalah salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, maka Zubair bin Awam beliau menjawab, amma inni lam ufarrikhu, adapun aku tidak pernah ufarrikhu, aku tidak pernah apa? Tidak pernah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan beliau. Ai ulazimuhu, aku selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tentu saja kalau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melihat dan banyak mendengar. Banyak melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma inni lam ufarriqhu, aku tidak pernah meninggalkan beliau, selalu bersamanya. Dan sahabat Zubair bin Awam ini termasuk di antara sahabat yang pernah dua kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah dan yang kedua adalah hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tentu kalau ada orang bertanya bahwa beliau pernah hijrah ke Habasyah, berarti meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari perkataan beliau bahwa sebagian besar waktunya, nah sebagian besar waktunya adalah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair bin Al-Awwam ini adalah apa? Anak bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara dekat atau sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ibunya Fatimah bintu Abi Thalib adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin sami'tuhu, akan tapi aku mendengar beliau yaqul bersabda, man kataba alayya, barang siapa berdusta atasku, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu, ini maknanya umum ya, baik itu perkara yang berkaitan masalah agama ataupun yang berkaitan dengan masalah apa? Dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan kecuali al-haq, apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah menyampaikan kecuali hak wahyu yang diturunkan kepada beliau. Barang siapa yang berdusta atasku, fal yatabawwa, hendaklah dia mengambil tempatnya atau tempat duduknya minannar, dari api neraka. Sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis mutawatir. Ada yang menyampaikan bahwasanya ada sekitar 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ada yang mengatakan 90 orang sahabat. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Jadi sebanyak 70 orang sahabat, itu minimalnya, itu meriwayatkan hadis tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi. Tentu saja hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Tidak mungkin bahwa hadis ini didustakan atas nama Nabi. Hadis ini adalah hadis sahih, mutawatir, diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Kalau para sahabat aja sebanyak 70 orang, tentu orang sesudah mereka, yaitu para tabi' lebih banyak lagi, tabi' lebih banyak lagi. Ya, maka sulit untuk tidak kita pastikan bahwa hadis ini hadis yang mutawatir. Ya, ada rawi-rawinya, Yang pertama adalah Abu Walid Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi, ini sudah kita jelaskan. Ini salah satu di antara gurunya Imam Bukhari dan beliau adalah seorang yang thiqah. Kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj, ini seorang imam min a'immati ahli hadith, hafidun thabatun, seorang yang hafid, maksudnya bahwa sebagian besar hadis telah beliau kuasai, telah beliau ketahui, dan imam dari kalangan ahli hadis. Kemudian yang ketiga adalah Jami' bin Syaddad Al-Muharibi Abu Sakhr, berasal dari Kufah, dan beliau adalah seorang yang thiqah, tapi sedikit sekali meriwayatkan hadis, hanya sekitar 20 hadis saja yang beliau riwayatkan. Kemudian yang keempat, rawi yang keempat adalah Amir ibn Abdullah ibn Zubair ibn Awam al-Asadi al-Quraishi, dikenal dengan kunyahnya Abu Harith al-Madani. Anak dari sahabat Abdullah ibn Zubair ibn Awam, sahabat bapaknya juga sahabat, Abdullah ibn Zubair ibn Awam ini sahabat. Ini termasuk di antara sahabat yang pertama lahir di kota Madinah. Ibunya adalah Asma bintu Abu Bakar, saudara yang lebih tua dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu. Mempunyai anak dari satu bapak dan satu ibu. Ada Abbad, ada Hamzah, ada Thabit, ada Khubaib, ada Musa, ada Umar. Ini salah satu di antara anak dari sahabat Abdullah ibn Zubair. Terkenal seorang abid, ahli ibadah, seorang yang utama, dan beliau adalah seorang yang thiqah. Meninggal sekitar tahun 124 Hijriah. Adapun yang kelima, rawi yang kelima adalah bapaknya, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam, kunyahnya Abu Bakar. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Khubaib. Seorang sahabat, bapaknya juga sahabat, dan beliau adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, dan beliau adalah sebagaimana saya jelaskan tadi, adalah anak pertama dari kalangan Muhajirin yang lahir di Madinah. Ibunya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu lahir di Quba. Maka Asma bintu Abu Bakar begitu lahir, bayinya tadi dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tamar, kurma, kemudian beliau kunyah. Kemudian setelah itu air liur dari hasil kunyahan tamar tadi, atau disebut dengan tahnik, beliau masukkan ke mulut bayi yang masih baru lahir tadi. Atau disebut dengan tahnik. Ini salah satu bentuk tabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahnik ini Dan yang pertama kali masuk ke dalam kerongkongannya adalah apa? Ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum susu umiknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan kepada bayi kecil ini. Beliau ini seorang yang atlas. Atlas itu dalam istilah bahasa Arab artinya orang yang tidak tumbuh jenggotnya seperti kebanyakan di antara kita orang-orang timur ini. Sedikit jenggotnya, bahkan ada yang tidak sama sekali tumbuh jenggotnya. Ini menyelisih kebiasaan orang Arab Orang Arab biasanya semuanya berjenggot panjang. Ini beliau tidak punya jenggot Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 33 hadis Dan beliau ada seorang ahli ibadah, siang harinya puasa, malam harinya antara sujud dan berdiri mengerjakan sholat. Ya, terkenal seorang ahli ibadah. Ya, malam hari dipenuhi dengan sholat malam. Ya, sampai pagi hari. Luar biasa. Kalau beliau sholat, ya pada waktu di haram ya, saking lama berdirinya, itu burung itu bertengger kepalanya di pundaknya, mengira bahwa ini adalah batang pohon. Saking khusyuknya, saking konitnya. Seperti itu keadaan beliau. Pada waktu berdiri, burung bertengger kepalanya. Pada waktu rukuk demikian juga, pada waktu sujud demikian juga, seperti itu keadaannya. Saking lamanya berdirinya, saking lama sujudnya, saking lamanya rukuknya. Kemudian beliau dibaiat menjadi seorang khalifah setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah, ya sekitar tahun 64 Hijriah. Nah, kemudian penduduk negeri Hijaz, Yaman, Irak, Khorasan itu semuanya berbaiat kepada beliau dan mengangkatnya sebagai apa? Sebagai Amirul Mukminin khalifah selama 8 tahun. Ya. Sehingga beliau memimpin jamaah haji selama 8 kali ya di Mekah ya. Sampai kemudian akhirnya beliau dikepung oleh Hajjaj ya, Ibn Yusuf Al-Thaqafi ya, di Haram ya. Kemudian terus sampai dikepung selama berapa lama, kemudian terkena lemparan manjanik, akhirnya beliau terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu ardahu ya. Adapun bapaknya Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu ya, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang Quraisy, salah satu di antara 10 orang yang Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya mereka ini adalah calon penghuni surga. Ya, ini termasuk di antara, beliau ini salah satu di antara hawari, orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu di antara 6 orang yang diberi amanah oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau ini salah satu di antara 6 orang dan termasuk di antara salah satu muhajirin yang melakukan hijrah 2 kali ya. Hijrah pertama di Habasyah, kemudian setelah itu yang kedua di Madinah. Ya. Dan beliau termasuk di antara orang yang keempat yang masuk Islam ya. Ibunya juga termasuk di antara, setelah ibunya kemudian dia, ibunya orang keempat dan beliau orang kelima. Jadi ibunya itu adalah yang keempat masuk Islam, kemudian beliau bersama dengan ibunya masuk Islam, maka beliau adalah orang yang kelima. Lewat siapa? Lewat tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan pada saat itu beliau berumur sekitar 16 tahun. Kemudian selalu bersama dengan Nabi SAW dalam berbagai peristiwa peperangan dari awal sampai akhir, mulai dari perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Ahzab, perang Mu'tah dan seterusnya ya, begitu ya. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 38 hadis ya. Dan beliau adalah orang yang pertama dengan beraninya mengangkat pedang. Orang pertama di antara para sahabat yang berani mengurus pedang fi sabilillah. Dan qadarullah beliau terbunuh pada waktu Yaumul Jamal ya. Kisah yang panjang yang menyedihkan yang terjadi dalam sejarah para sahabat, nah, ketika beliau melihat kondisi seperti itu, fitnah yang terjadi, akhirnya beliau meninggalkan perang. Nah, tapi ketika beliau meninggalkan peperangan tersebut, perang Jamal, orang-orang Qaddarin, para pengkhianat mengikuti beliau. Kemudian ketika sampai di Wadi As-Siba, mereka membunuhnya. Ya, membunuhnya. Kemudian setelah itu beliau dikuburkan di Basrah. Begitu ya. Ini sedikit tentang sirah sahabat yang mulia ini. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang kaya raya. Ya, ya. Kaya raya. Ketika beliau meninggal, beliau mempunyai 4 orang istri. Ya. Setiap istrinya itu mendapatkan harta warisan dari beliau sejumlah 1.200.000 dirham. 1.200.000 dirham. Ya. Kekayaan beliau 50 juta dirham. 50.200.000 dirham. Kalau dihitung sudah sulit kalkulatornya, ya, saking banyaknya. Ya. Jadi menunjukkan, jadi jangan antum mengira bahwa para sahabat itu semuanya miskin, atau kemudian di antara para sahabat para pedagang kaya raya. Ya, ya kalau dihitung sudah. Sebagai merasa sampaikan, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dan punya 4 orang istri. 1 orang istrinya itu mendapatkan, kalau dikuruskan, ya, dikuruskan dengan uang sekarang, itu mendapatkan sekitar 80-90 miliar. 1 orang istri itu 1/8 hartanya. Karena seorang istri kalau meninggal, ya, seorang istri apabila meninggal, ya, maka dia mendapatkan suaminya, apabila suaminya punya anak, maka dia mendapatkan 1/8 dari harta suaminya, nilainya 80 miliar. Kalau pengen tahu nilai harta yang ditinggalkan oleh semuanya, yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka 80 kalikan 32. 80 miliar kalikan 32. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hadis ini kalau kemudian kita lihat dan kita kaji, hampir sama maknanya dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Hanya di sini, kalau kemudian kita lihat bagaimana sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu tawarruan, berhati-hati sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis yang disebutkan di atas tadi, man kataba alaihi muta'amidan aman kataba alaiya falyatabawa maq'adahu minan nar. Falyatabawa ini perintah ya, dalam silam al-amr ya, falyatabawa, hendaklah dia mengambil. Perintah di sini mempunyai makna, bukan berarti wujub ya, kalau dalam istilah para ulama ahlu usul, maknanya apa? Tahdid. Tahdid, ancaman. Ancaman, hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Barang siapa yang berani dan memberanikan dirinya berdusta atas Nabi, karena perkataan Nabi SAW berbeda dengan perkataan manusia yang lainnya. Karena perkataan Nabi SAW adalah tasri, penetapan hukum. Sesuatu yang halal bisa menjadi haram, sesuatu haram bisa menjadi halal. Dan itu berupa taklif, pembebanan kepada siapa? Kepada manusia. Karena apa yang beliau sampaikan adalah bagian dari syariah. Kalau kemudian ada seorang berdusta atas Nabi SAW, terhadap perkara yang itu bisa menjadi perkara yang wajib atau perkara yang haram, maka itu adalah sebuah kejahatan yang sangat berat. Oleh sebab itu di sini ancamannya falyatabawwa maq'adahum minan nar. Kemarin sudah jelaskan tentang apa hukum orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian para ulama mengkafirkannya, ada sebagian ulama memfasikkannya, ada sebagian para ulama yang tidak menerima taubatnya, dan seterusnya. Sudah kita jelaskan secara detail pada kajian yang telah lalu. Ya, jelas ini adalah ancaman yang sangat berat bagi orang yang memberanikan dirinya untuk berdosa atas Nabi. Oleh sebab itu sahabat ini Zubair bin Awam sangat berhati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bukan ini berarti larangan untuk meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tidak. Bagi orang yang percaya tentang kemampuannya, thiqah terhadap apa yang disampaikannya, seperti contohnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala termasuk di antara para sahabat yang hafalannya sangat kuat sekali. Dan kebanyakan orang Arab itu hafalannya sangat kuat, ya. Ini salah satu tabiat orang Arab, ya, aslinya seperti itu, ya. Hafalannya sangat kuat. Mereka adalah kebanyakan di antara mereka pada zaman dahulu itu belum yang disebut kaum ummi, ya. La yaktubala yaqra. Tidak menulis dan tidak membaca. Sehingga semuanya itu dihafalkan. Semuanya dihafalkan. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka sampaikan, semuanya dihafalkan. Seperti kalau antum melihat orang Arab biasanya senang membaca syair, ya. Syair. Itu semua syair itu dihafalkan semuanya. Syair itu semuanya dihafalkan. Seperti dewan Imam Syafi'i itu semuanya dihafalkan semuanya. Ya. Kemudian juga masalah nasab. Satu contoh saja, di antara kita kalau ditanya nama bapak kamu siapa, tahu. Nama kakek kamu siapa? Mungkin banyak yang tahu. Nama bapak dari kakek kamu siapa? Nari bapak dari bapak kakek kamu siapa? Sudah lupa semuanya. Kalau orang Arab minimal 7 keturunan mereka hafal semuanya. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, sampai 7 ke atas. Itu banyak di antara mereka yang hafal. Kalau kita mungkin sampai bapak kita hafal, kakek kita hafal, terus bapaknya kakek sudah enggak ada yang tahu. Tanya aja kepada diri antum sendiri, ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Tapi nasab mereka, mereka betul-betul jaga. Nah, nasabnya Nabi SAW sampai ke Nabi Adam bisa diketahui. Sampai orang sekarang yang mereka adalah keturunan dari Ahlul Bait Nabi SAW, silsilah keturunan sampai ke Nabi SAW mereka hafal. Kalaupun tidak dihafal, mereka tulis semuanya. Ya, seperti itu. Maka para sahabat, banyak di kalangan para sahabat yang mereka punya kemampuan seperti ini. Ya, punya kemampuan seperti ini sehingga mereka apa? Meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mereka menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mereka menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu di antara apa yang disampaikan oleh beliau dalam hadis yang sahih yang pernah kita sampaikan, nadallahu mar'an sami'a maqalati, Allah membaguskan wajah seseorang, dia mendengar apa yang aku ucapkan, kemudian dia sampaikan kepada orang yang tidak hadir pada saat Nabi SAW menyampaikan hadis tersebut. Ini bukan apa? Keutamaan bagi orang yang menyampaikan hadis Nabi SAW sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW. Dan secara umum Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita semua, khususnya kepada para sahabat, balighu anhu walau ayah, perintah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun satu ayat, sampaikan. Begitu, ya. Bagi para sahabat yang memang punya keahlian dan kehati-hatian dalam apa menukil perkataan Nabi SAW, maka menyampaikan hadis. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat lain banyak sekali melihatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi salam sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dan yang lain-lainnya. Ya. Tapi dalam hadis ini apakah maknanya itu hanya khusus ya, kedustaan ya, yang berkaitan dengan masalah agama atau kemudian kedustaan semuanya? Ya. Ancaman ini berlaku bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama atau kemudian juga dalam urusan yang lainnya, urusan dunia dan seterusnya. Nah, seperti contohnya masalah urusan agama berkaitan masalah tahlil, tahrim, menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, atau juga masalah-masalah yang lain yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Maka para ulama mengatakan bahwa ini semuanya menunjukkan keumuman. Nabi SAW tidak membedakan satu dengan yang lain. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atasku. Maknanya apa saja yang berasal dari Nabi SAW kemudian dinisbatkan kepada beliau dan adalah kedustaan. Tidak ada bedanya dusta masalah agama dengan dusta atau masalah yang lainnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-108. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anas innahu lam yamna'uni innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan katsiran أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau telah berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abu Ma'mar. Nah, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amri Al-Manqari Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Amri Al-Manqari, begitu ya, Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Warith, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdul Warith ibn Sa'id At-Tamimi Al-Basri an Abdul Aziz, dari Abdul Aziz ibn Suhaib Al-A'ma Al-Basri. Qala Anas berkata, innahu sungguhnya la yamna'uni, yang menghalangi untuk meriwayatkan hadis kepada kalian, hadis yang banyak yang menghalangi untuk meriwayatkan hadis kepada kalian, menyampaikan hadis kepada kalian dengan hadis yang sangat banyak adalah apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa sengaja berdusta atasku, falyatabawa, hendaklah dia mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dari neraka. Ini perkataan dari sahabat Anas bahwa tidak ada suatu apapun yang menghalangiku untuk meriwayatkan hadis kepada kalian dengan hadis yang banyak kecuali karena apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab ini menjadi perhatian kita untuk berhati-hati ya dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dengan mudahnya kita mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa kemudian menisbatkan periwayatannya kepada salah satu di antara para imam, atau kemudian tidak menyebutkan langsung mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan derajat hadisnya, apakah hadis ini hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, bahkan hadis yang mungkar, atau bahkan lebih daripada hadis yang maudhu. Bahkan kadang-kadang kita dapatkan seorang khatib menyebutkan ayat, ternyata itulah hadis. Menyebutkan hadis, ternyata itu ayat. Nah, kenapa? Karena tidak merujuk kepada masdar sumber aslinya atau karena kejahilan dia. Langsung menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man haddatsa anni wa yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibina. Barang siapa menceritakan dariku sebuah hadis yang dia menganggap bahwa ini adalah hadis yang dusta, maka dia termasuk salah satu di antara para pendusta. Sudah tahu hadisnya dhaif, atau kemudian dia tidak mau mentahkik, tidak kemudian cross check meneliti tentang keabsahan hadis ini, kemudian langsung mengatakan qala hadatsana atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhati-hatilah ketika melihatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, kekhawatiran mereka, kehati-hatian mereka. Tidak ada yang menghalangi untuk melihatkan hadis banyak kepada kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena hadis inilah yang akhirnya menghalangi kami untuk melihatkan hadis yang banyak, itu apa? Barang siapa yang berdusta atasku, maka tempatnya adalah di neraka. Adapun para rawi dari hadis ini semuanya para rawinya adalah dari kalangan orang yang tinggal di Basrah ya, Irak. Ya, semua Basriyin ya. Mulai dari Abu Ma'marin, Abdul Warith, Abdul Aziz, semuanya berasal dari Basrah. Dan hadis ini salah satu di antara keutamaan periwayatan yang ada di Bukhari. Hadis ini antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 4 orang saja. Kalau disebut dalam ilmu shalah hadis betul ba'iyat ya. Hanya 4 orang saja. Kalau hadis semakin sedikit rawinya itu semakin ali kedudukan sanad tersebut. Jadi kan dalam hadis ada sanad ali, ada sanad nazil. Sanad ali apa? Apabila rawinya semakin sedikit. Karena kalau rawinya semakin sedikit, kemungkinan salahnya juga lebih sedikit lagi. Semakin banyak rawinya, kemungkinan besar salahnya juga semakin besar. Semakin sedikit rawinya, salahnya juga semakin sedikit. Ini termasuk di antara rubaiyat. Antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW hanya 4 orang saja. Yang pertama Abu Ma'marin. Pertama. Kemudian yang kedua Abdul Waris, kemudian yang ketiga Abdul Aziz, kemudian yang keempat sahabat Anas bin Malik. Hanya 4 orang saja. Dan semuanya berasal dari Basrah. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi bahwa kedustaan atas Nabi itu tidak sama dengan kedustaan atas manusia yang lainnya. Karena perkataan beliau adalah melazimkan apa? Tasyri' wa taklif, penetapan syariat dan apa? Pembebanan kepada manusia. Oleh sebab itu harus berhati-hati tentang masalah ini. Kemudian kita beranjak kepada hadis yang ke-109. Qala haddatsana Maki ibn Ibrahim, qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaidin an Salamata qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Ammaki Ibnu Ibrahim Al-Balakhi. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepadaku Yazid ibnu Abi Ubaidin. Yazid ibnu Abi Ubaid Abu Khalid Al-Aslami. Kemudian An Salamata. Salamata ibn Aqwa, sahabi, seorang sahabat. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man yakul alayya, barang siapa mengucapkan atasku, malam akul, sesuatu yang tidak aku katakan, sesuatu yang tidak aku ucapkan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya dari api neraka. Lafadznya berbeda-beda, tapi dari si maknanya sama. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya diperbolehkan meriwayatkan bil makna, tidak harus lafadznya sama. Tetapi itu hanya diperuntukkan bagi siapa? Bagi para ulama yang tahu tentang apa? Tentang perbedaan makna dalam bahasa Arab. Ya, sehingga ketika dia meriwayatkan bil makna, nah, itu tidak menggunakan kalimat yang bisa merubah maknanya. Dan yang boleh melakukan seperti hanya para ulama saja yang betul-betul tahu perbedaan makna satu dengan makna yang lainnya. Seperti contohnya dalam bahasa Arab ya. Satu makna bisa diungkapkan dengan berbagai macam kalimat. Banyak kalimat mempunyai makna yang sama. Seperti contohnya doroba, kalimat doroba. Ya, doroba itu punya banyak makna. Nah, doroba bisa artinya memukul, doroba bisa artinya safar, doroba artinya bisa memberikan permasalahan. Ya, seperti contohnya doroba Allah mathalan, Allah SWT memberikan permisalan. Nah, doroba fulan fulanan. Ya, fulan memukul fulan. Nah, kemudian doroba artinya safar. Kalimat doroba punya banyak makna. Nah, tapi kadang ya banyak kalimat mempunyai makna satu. Itu daqaiq lughah Arabia seperti itu ya ikhwah. Kalau bahasa Indonesia bahasa yang miskin. Seperti contohnya kalau kita katakan dalam bahasa Arab makan pagi, nah aftar, ya makan siang taghadda, makan malam ta'asya, ya makan sahur tasahara. Kalau kita cukup dikatakan makan pagi, makan siang, makan malam, makan sahur. Kalau dalam bahasa Arab mana itu sudah berbeda-beda. Mungkin yang lebih mendekati adalah bahasa Jawa ya, bahasa Jawa itu insyaallah ya cakupannya luas ya. Kadang kita menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kesulitan untuk mengungkapkan makna yang tepat untuk kalimat tersebut. Ya. Maka ketika seorang meriwayatkan bil makna tidak sama lafadznya, maka dia harus tahu perbedaan antara kalimat ini dengan kalimat itu. Supaya tidak kemudian merubah makna aslinya. Ya, seperti ini. Man yakul alayya ma lam akul, barang siapa mengucapkan atau mengatakan tentangku sesuatu yang tidak aku ucapkan berbeda dengan kalimat sebelumnya, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atasku, dari si kalimat berbeda tetapi maknanya sama. Ya, seperti itu ya. Maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini ya. Dan ini juga sanad ini termasuk sanad yang masya Allah luar biasa dan sedikit sekali hadis seperti ini atau riwayat seperti ini ada di Sahih Bukhari apalagi di kitab-kitab yang lainnya. Karena apa? Dalam sanad ini antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW hanya 3 orang saja, hanya 3 orang saja, yaitu siapa? Al-Maki ibnu Ibrahim Al-Balhi. Nah, itu yang pertama, itu gurunya Imam Bukhari. Kemudian yang kedua Yazid bin Abi Ubaidin. Yang kedua. Kemudian ketiga Salamah ibn Aqwa, sahabi. Yang ketiga. Jadi antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang saja. Ini menunjukkan apa? Sanadnya betul-betul ali, tinggi sekali. Biasanya disebut dengan apa? Silsilah ad-dahab. Rangkaian emas begitu ya. Sanadnya itu betul-betul dikatakan sanad yang emas begitu karena sangat tingginya ya. Ya. Adapun rawi-rawi yang telah disebutkan di sini, ini semuanya insyaallah sudah kita jelaskan tentang apa biografi mereka. Mereka adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya. Nah, adapun sahabat di sini adalah sahabat Salamah Ibnu Aqwa, ya. Namanya adalah Sinan Ibnu Abdullah Al-Aslami Al-Madini, ya. Kunyahnya biasa disebut dengan Abu Muslim atau kemudian Abu Iyas, ya. Ada yang mengatakan Abu Amir, begitu ya. Ya. Dan sahabat ini masya Allah ya, luar biasa. Ini seorang sahabat yang pemberani ya, seorang pemanah yang ulung ya, dan seorang penunggang kuda. Ini kalau naik kuda enggak pernah pakai pelana, enggak pernah pakai tali ya. Nah, langsung lompat kuda, langsung jalan dengan cepat ya. Ini sahabat ini. Coba anda bayangkan, enggak pakai pelana, enggak pakai tali, langsung lompat. Nah, terkenal seorang pemanah yang ulung dan seorang penunggang kuda yang hebat. Dan dia adalah seorang yang dermawan. Sahabat ini terkenal ya. Nah, masuk Islamnya itu masya Allah ya, Allah SWT berikan. Suatu saat dia masih dalam keadaan jahiliyah, bertemu dengan seekor serigala. Nah, serigala ini baru menerkam buruannya ya. Seperti apa ya, kalau bukan seperti rusa, pokoknya hampir seperti itulah ya. Kalau di Indonesia sulit, tidak ada biasanya binatang yang hidup di padang pasir ya, binatang ini ya. Berhasil menerkam mangsanya, kemudian dikejar sama Salamul Aqwa yang direbutnya. Jadi memperbutkan apa, binatang buruan ini. Tapi serigalanya lebih dulu menerkam mangsanya. Apa yang terjadi? Ternyata serigala ini berbicara. Waihaka mali walak, celaka kamu. Serigalanya bilang seperti itu. Celaka kamu. Apa urusan antara dirimu dengan diriku dengan dirimu? Ini rezeki yang Allah SWT berikan kepadaku, bukan kamu. Kenapa engkau merebut dariku? Ini serigalanya ngomong seperti itu. Kemudian sahabat Salamah bin Aqwa mengatakan, ayya ibadallah, inna hadala ajabun. Wahai hamba Allah, ini suatu yang ajib, aneh. Tibun yatakallam, katanya. Serigala berbicara. Faqala tib, ajab minhu. Serigala mengatakan apa? Yang lebih ajib lagi, yang lebih heran lagi, anna Rasulullah SAW fi usul nakhl yad'ukum ila ibadatillah wa ta'bauna ila ibadatil awsan. Ini seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya, salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat ini ya. Ya, lebih aneh lagi, lebih ajaib lagi, kata serigala ini, Nabi SAW ada di usul nakhl, maksudnya di Madinah, mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah SWT, kalian menolaknya, enggan menerimanya, bahkan kalian menyembah berhala. Qala falahaitu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslamtu. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh serigala tadi, kemudian pergilah sahabat sebelum Rasul masih dalam keadaan musyrik ya. Salamah bin Aqwa ini apa? Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk Islam. Nah, ini suatu hal yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ini termasuk di antara riwayat hadis yang ada di Bukhari, termasuk di antara yang paling a'la. Di antara apa? Riwayat yang paling a'la ya. Hadis Bukhari itu hanya sekitar yang seperti ini ya. Ada sekitar 20 hadis saja. 20 hadis saja. Di antara 4000 lebih hadis itu hanya 20 hadis saja yang seperti ini. Ini bukan apa keutamaan Sahih Bukhari. Tapi sama dengan sebelumnya, saya bacakan hadisnya saja karena fikihnya sudah kita sampaikan pada apa hadis-hadis sebelumnya. Kita masuk pada hadis yang ke-110. Qala haddatsana Musa, qala haddatsana Abu Awanata, an Abi Husain, an Abi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammau bi ismi wa la taqtanu bi kunyati wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsal fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Musa, Musa inilah Musa ibn Ismail al-Basri, qala haddatsana Abu Awanata al-Waddah al-Yashquri, nama aslinya al-Waddah al-Yashquri, an Abi Husain, namanya Amman ibn Asim ibn Husain al-Kufi, an Abi Shalih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Shalih namanya Taqwan ya. Taqwan As-Saman Az-Zayyad Al-Madani. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tasammau bi ismi." Ambillah nama dari namaku. Ambillah nama dari namaku, yang nama Muhammad. Wala taqtanu bi kunyati, dan janganlah kalian mengambil kunyah dari kunyahku. Siapa kunyah? Dia adalah Abul Qasim. Jadi tidak boleh seseorang memberi kunyah dirinya atau orang lain dengan kunyah Abul Qasim. Wa man ru'ani fil manami, barang siapa melihatku fil manam, yaitu pada waktu mimpi, pada waktu tidur melihat beliau dalam mimpi, faqad ru'ani, maka sungguh dia telah melihat. Maksudnya apa? Mimpi yang hak. Fa inna syaitan la yatamatsal fi surati, karena semuanya syaitan itu tidak bisa menyerupai bentukku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berusaha atasku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ada perawi dari hadis ini, yang pertama Musa ibn Ismail Naqiri al-Basri, ini guru dari Imam Bukhari dan seorang yang thiqah. Kemudian juga Abu Awanah al-Waddah al-Yashquri, ini seorang alim. Kemudian Abu Husain, Abu Husain, Amman bin Asim Husain al-Kufi, ini seorang yang thiqah, thabatun, sahibu sunnah, hafid, yang berasal dari Kufah ya. Seorang yang thiqah, seorang yang kokoh dalam hafalannya, dan sahibu sunnah, orang yang tegak di atas sunnah, dan dari kalangan hufad, para hafid, ahli dalam ilmu hadis dari Kufah ya. Ada punya keamat Abu Shalih Taqwan As-Saman Az-Zayyad Al-Madani, ini ma'ruf termasuk di antara para ulama al-hadis. Dan yang terakhir adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang pakar ahli hadis dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam hadis ini ada dua orang tabi'in ya, satu dengan yang lain saling meriwayatkan ya. Dari tabi'in meriwayatkan tabi'in ya. Yaitu siapa? Abu Husain dan Abu Shalih At-Taqwan. Ini dua-duanya sama tabi'in ya. Satu dengan yang lain saling meriwayatkan hadis. Seperti juga para sahabat, satu dengan lain saling meriwayatkan hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Kemudian Aisyah juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Kemudian sahabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari sahabat yang lain, itu biasa ya. Kalau tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, maka kita harus tahu kedudukan tabi'in ini seorang yang thiqah atau tidak. Kalau seorang thiqah maka terima hadisnya. Berbeda kalau di antara para sahabat. Kalau sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lain, kalaupun tidak disebutkan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat, umumnya sahabat Abu Hurairah menceritakan kisah yang terjadi pada waktu Nabi SAW berada di kota Mekah. Pada waktu beliau berada di kota Mekah, jelas Abu Hurairah tidak pernah tinggal di kota Mekah. Beliau termasuk di antara sahabat yang masuk Islam belakangan bersama dengan Nabi SAW sekitar 2 tahun mulai zaman dengan Nabi SAW. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu beliau tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, tapi dari para sahabat yang lainnya. Kalaupun tidak disebutkan nama sahabat yang beliau riwayatkan darinya, maka ini tidak mengapa, karena seluruh para sahabat adalah seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Tidak ada pernah mendapatkan para sahabat berdosa atas Nabi SAW. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah menganggap bahwa para sahabat semuanya telah keluar dari Islam kecuali hanya 3 atau 4 orang saja, sehingga periwayatan hadis semuanya itu tidak mereka terima kalau hadis itu berasal dari para sahabat. Hakikatnya dan tujuan mereka ada untuk apa? Menolak dan menghancurkan syariat dari dasarnya, yaitu apa? Saksi antara kita dengan Nabi SAW. Kita tidak mungkin langsung bisa mengetahui perkataan Nabi SAW kecuali lewat para sahabat. Maka ketika para sahabat dikafirkan, selesai urusannya. Hendak membatalkan agama dari awal sampai akhir. Itu tujuan dari agama Syiah, menghancurkan, tidak menghancurkan Islam dari dasarnya. Kalau mereka hendak mengatakan bahwasanya Al-Quran ini itu dan seterusnya, mungkin bisa kita langsung bantah. Tapi kalau hadis Nabi SAW, ini yang jadi masalah bagi mereka ya. Baik. Di sini ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya setan ini bisa bentuknya dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Makna diambil dari setan ya, itu dari kalimat fi'al atau fa'i'al, syaitan. Diambil dari kalimat syatona, artinya ba'udah. Syatona artinya ba'udah. Sebagian para ulama mengatakan ba'udah jauh dari rahmat Allah SWT. Dan juga bisa diartikan halaka, binasa. Karena setan itu binasa dan orang-orang yang mengikuti setan juga apa? Termasuk di antara orang yang binasa. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW tentang ru'yah yang salihah, mimpi yang baik. Salah satu di antara mimpi adalah apa? Ketika seseorang dalam tidurnya melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan apa? Dengan rupa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau syaitan ngaku-ngaku Nabi, itu bisa saja. Banyak terjadi yang seperti ini ya. Dulu pernah datang ke pondok, masih muda, anak muda, datang kemudian menceritakan bahwa dia berkali-kali bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian saya tanya, coba sebutkan apa yang kamu lihat di dalam mimpimu. Nah, kemudian dia berkata, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau orangnya tinggi, kulitnya kecoklatan, agak mengarah ke hitam, kemudian rambutnya keriting, mengatakan seperti itu ya. Kemudian jenggotnya sudah putih semuanya. Kamu tahu bahwa itu Nabi SAW, saya katakan. Iya seperti itu. Ini berkali-kali datang ke dalam mimpi saya. Nah, itu saya bilang setan itu. Itu bukan Nabi SAW. Nabi SAW tidak mungkin setan bisa menyerupakan dirinya sebagaimana bentuk yang benar. Rupa Nabi SAW. Nabi SAW rupanya. Ya. Dari awal sampai akhir, bentuk tubuhnya, sampai wajahnya, sampai jumlah jenggotnya yang sudah memutih. Itu para sahabat tahu menghitung. Bagaimana wajah beliau bersinar, putih, rambutnya tergerai sampai mendekati pundaknya. Apa jenggotnya lebat, enggak ada hitam, enggak ada putihnya kecuali 16 biji saja pada saat beliau meninggal. Lebat sekali, bukan hanya di ujung seperti kita ini. Lebat sekali sehingga ketika para sahabat melihat gerakan jenggotnya Nabi SAW, tahu bahwasanya Nabi SAW membaca sesuatu. Menunjukkan apa? Jenggotnya itu lebat sampai mendekati dada beliau. Kalau berjalan condong ke depan, jalan dengan cepat, ya, wajahnya bersinar seperti rembulan. Kemudian apa, kulit beliau putih mendekati kemerah-merahan, bukan coklat mendekati hitam. Ini teman ini dari Papua ya, mungkin pikirnya karena banyak dilihat di sana orang-orang Papua mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warnanya mendekati kehitam-hitaman. Enggak pernah baca hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa yang terjadi pada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ketika datang orang, saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimpi saya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, coba sebutkan sifat-sifat beliau yang kamu lihat. Mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pendek, rambutnya keriting, sebetulnya. Enggak mungkin itu sudah kadab dari fulan. Nah, itu setan itu. Nah, karena setan tidak bisa menyerupakan dirinya sebagaimana rupa Nabi SAW. Sehingga dia hanya ngaku-ngaku saja bahwa saya adalah Nabi SAW, kemudian berdusta atas Nabi SAW dan seterusnya. Maka apabila seseorang bermimpi melihat Nabi SAW dengan sifat-sifat yang benar sebagaimana ada yang dalam hadis Nabi SAW, maka mimpinya adalah mimpi yang hak. Dan juga Nabi SAW dalam mimpinya tidak pernah mendatangkan syariat baru. Karena sebagian dari kalangan kelompok yang menyimpang itu mengatakan bahwa Nabi SAW, saya melihat beliau dalam mimpinya mengatakan seperti ini, mengatakan seperti itu. Barang siapa membaca ini kemudian menyampaikan kepada 10 orang, maka dia mendapatkan seperti ini dan seperti ini dan seterusnya. Ada seorang membaca Al-Fatihah 100 kali, kemudian datang Nabi SAW dalam mimpinya, kemudian mengatakan engkau telah diampuni dosa-dosamu dan seluruh keturunanmu. Tidak ada. Karena syariat Nabi SAW sudah selesai, sudah sempurna. Tidak mungkin ditambah dan tidak mungkin dikurangi. Kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa saya bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mewasiatkan kepada diriku seperti ini dan seperti itu, maka dengan bahwa sadar bahwa ini adalah semuanya kedus tak atas nama beliau. Ya. Oleh sebab itu, setelah beliau mengatakan dalam hadisnya, "Wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsal fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan." Ini hati-hati. Setelah Nabi SAW menjelaskan bahwasanya apabila seorang melihat beliau dalam mimpinya dengan mimpi yang benar, maka itu adalah benar. Tapi kalau kemudian ada orang mengatakan saya mimpi bertemu dengan Nabi SAW dusta, maka dia termasuk di antara orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW man kataba alaihi muta'ammidan. Karena tidak mungkin. Ya. Dan ini hati-hati lah ikhwah. Ya. Seorang berdusta dan mengatakan saya telah bermimpi. Ya. Saya telah bermimpi. Mimpi itu, kalau mimpi yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Kalau mimpi yang buruk itu datangnya dari setan. Sehingga ketika seorang bermimpi dengan mimpi yang buruk, yang pertama tidak boleh dia ceritakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, maka dia meludah ke arah kiri, kemudian bertawud dari syaitan. Kalau mimpi yang baik itu datangnya dari Allah SWT. Kalau seorang berdusta, saya kemarin bertemu begini, begitu dan seterusnya, mimpi yang baik, tapi dia berdusta, hakikatnya dia berdusta atas nama Allah SWT. Dosanya adalah dosa yang besar sekali. Maka jangan kemudian menyampaikan bahwa dia telah melihat seperti ini, seperti itu, kecuali dia betul-betul melihatnya. Jangan sampai kemudian berdusta atas mimpi. Kalau berbuat mimpi, hakikatnya dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi apabila itu datang ke salah satu nabi, para anbiya, maka itu adalah bagian dari wahyu, seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Nabi Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Kemudian faedah yang lainnya, bahwasanya diperbolehkan bagi kita umat Muhammad untuk memberi nama dengan nama Muhammad. Ya. Sebagaimana perkataan beliau, tasammau bi ismi, berilah nama dengan namaku. Sehingga kalau ada sebuah negara ya di Afrika, Nigeria, itu anak itu semua diberi nama Muhammad. Anak itu mesti Muhammad Awal, Muhammad Tsani, Muhammad Tsalits, Muhammad Rabi, Muhammad Khamis, Muhammad Sadis. Seperti itu nama-namanya itu. Teman saya namanya Muhammad Tasik. Muhammad Tasik, Muhammad anak yang ke-9. Namanya Muhammad Tasik. Nah, satu lagi namanya Muhammad Rabi. Semuanya namanya Muhammad. Ya. Seperti itu. Ini salah satu bentuk pengungkapan rasa cinta umat Muhammad ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kalian mengambil kunyahku. Maksudnya apa kunyah? Beliau itu Abdul Qasim. Al-Qasim itu adalah salah satu di antara nama anak beliau yang meninggal pada waktu masih kecil, ketika beliau menikah dengan Khadijah, anak yang berasal dari Khadijah. Namanya Qasim meninggal. Nah, kemudian beliau berkunyah dengan kunyah Abdul Qasim. Nabi SAW melarang kita untuk berkunyah dengan kunyah Abdul Qasim ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ada di hadapan kita ini. Ini yang bisa sampaikan. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Dan kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.